ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قنا في الدين أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah kita diberikan taufik, diberikan kemudahan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan sisa-sisa umur jatah kita hidup di dunia ini di dalam rangka menyiapkan bekal kita di akhirat nanti dengan amalan-amalan soleh, diantaranya tentunya yang sangat utama adalah majlisul ilm atau talabul ilmi syar'i, mempelajari agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan majlisul ilm di tempat ini, di rumah ini, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi pula orang-orang yang ada padanya. Barakallahu fi wa fi ahli. Khonafuddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih pada bab terhib min masawil akhlak, bab larangan dari akhlak-akhlak yang jelek. Kita masuk pada hadis yang ke 1501 dan 1502. Qala Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Ayat yakni alamah, tanda, ciri seorang munafik ada tiga. Kata Rasulullah SAW, ciri, tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dusta. Jika dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia mengingkari, tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, dan jika dia dikasih amanah, jika dia diberi amanah dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Hadis yang ke-1502, walahuma, dan milik keduanya, milik Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, min hadithi Abdullah bin Amr, dari hadisnya Abdullah bin Amr. Rasul menyatakan, wa idza khasama fajara, dan jika dia bertikai atau berdebat, jika dia bertikai atau berdebat, dia curang, dia berlaku curang. Jika orang munafik, jika dia bertikai, bertengkai, berdebat, bertengkar, dia fajar, curang. Khonahuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya, al-munafiq, orang munafik, huwa alladhi yubtinu asy-syarra wa yuzhirul khaira. Orang munafik adalah orang yang menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Itu secara umum munafik. Orang yang menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Munafik itu, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada, atau kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, nifakun i'tiqadi. Nifak, kemunafikan yang sifatnya keyakinan. Dan yang kedua, nifakun amali, kemunafikan yang sifatnya berupa amalan. Kalau nifakun i'tiqadi, dia maknanya yubtinu al-kufur wa yuzhirul islam, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Kalau munafik secara umum tadi kan apa? Menyembunyikan kejelekan, menampakkan kebaikan. Tapi kalau spesifik nifak i'tiqadi, nifak yang berupa keyakinan, maka dia adalah menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Maka nifak i'tiqadi inilah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan seseorang keluar dari dalam Islam. Yang menyebabkan seseorang keluar dari dalam Islam. Naam. Sebagaimana orang-orang munafikin yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara pentolannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya yang sering kita sebutkan. Yang kedua, nifakun amali, nifak secara amalan. Artinya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia memiliki perilaku-perilaku, sifat-sifat orang munafikin. Dia memiliki perilaku, sifat seperti sifatnya orang-orang munafikin, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Maknanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nifakun amali tidak dikeluarkan dari dalam Islam. Tidak dikeluarkan dari dalam Islam. Misalnya ada seseorang yang dia kalau berbicara seringnya dusta, tidak bisa kita katakan kamu keluar dari Islam. Karena dia nifaknya nifakun amali. Nifak yang sifatnya amal. Artinya dia melakukan perkara-perkara, amalan-amalan, sifat-sifat yang merupakan sifatul munafikin. Sifatnya orang-orang munafikin. Tapi kalau sudah sekian sifat orang-orang munafikin terkumpul, maka dikhawatirkan dia akan masuk pada nifak yang lebih tinggi. Bukan sekedar nifakun amali. Maka oleh sebab itulah kata Syekh Utsaimin rahimahullah, secara umum al-munafik adalah orang yang menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Maka hati-hati ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang sukanya menampakkan kebaikan-kebaikannya, dikhawatirkan dia terkena sifatul munafikin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa faedah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah dari hadis ini adalah at-tahdziru min hadzihil kadzib fil hadis. Hendaknya berhati-hati dari sifat dusta di dalam berbicara. Hati-hati dari sifat dusta di dalam berbicara. Karena sifat dusta dalam berbicara itu termasuk sifatnya orang-orang munafikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dalam di antara potongan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyakum wal kadzib. Iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari berbuat dusta. Fa innal kadzib, dikarenakan naam kedustaan itu ya juru ilal fujur, menyeret kepada kefajiran. Wa innal fujur ya juru ilan nar, sementara kefajiran itu mengantarkan ke dalam neraka. La yazalun nasu yakdzibu wa yataharral kadzib. Senantiasa seseorang itu, kata Rasulullah SAW, dia berdusta dan selalu memilih berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai ditetapkan di sisi Allah bahwasanya dia ini pendusta. Maka hati-hati, dusta itu bisa mengantarkan kepada kefajiran, sementara kefajiran mengantarkan kepada nerakanya Allah tabaraka wa taala. Maka hati-hati. Dusta ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu sifat yang sangat tercela. Sampai pun orang-orang jahiliyah ketika dahulu, orang-orang kafir jahiliyah itu sangat benci, sangat malu kalau berdusta. Padahal orang kafir. Saya ulangi, padahal orang kafir. Sebagaimana yang terjadi kepada siapa? Raja Najasyi yang mengajak dialog Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, yang menanyakan tentang apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ataupun afan khanafuddin rahimani wa rahimakumullah, atau Abu Sufyan, afan Herakl, dialognya dengan Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir. Maka ketika itu pertanyaan Raja Herakl, apakah dia pernah berdusta dan yang semisalnya. Artinya apa? Kata Abu Sufyan, kalau seandainya dusta itu tidak jelek, maka aku akan berdusta. Maka tidak ada yang dia bisa dustakan kecuali sedikit yang dia selipkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah dia berdusta? Kata Raja Herakl, maka kata Abu Sufyan, enggak pernah, cuma enggak tahu. Sekarang kami sedang terjadi ikatan apa? perjanjian damai, enggak tahu apa yang akan dia perbuat. Apa? Cuma itu saja kata Abu Sufyan yang bisa aku masukkan untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak berani untuk berdusta karena sangat tabu, sangat jelek perbuatan dusta. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dusta itu masuk pada banyak sisi, masuk pada banyak keadaan. Nah, secara umum kalau dikatakan dusta itu kan adalah memberitakan sesuatu yang menyelisih kenyataan. Bisa dipaham ya? Asal makna dusta itu adalah setiap orang yang menceritakan sesuatu yang menyelisih apa? Wakilnya, kejadian. Berarti dia dusta. Kejadiannya A, kemudian dia menceritakan B, berarti dia dusta. Memberitakan sesuatu yang berbeda dengan apa? Dengan aslinya, dengan kejadian-kejadiannya. Cuma kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, wa yashmul kadhib huna al-kadhib fil khusumah. Masuk pada dusta ini adalah dusta ketika berdebat. Dusta ketika berselisih. Mengingkari apa yang dituduhkan oleh apa lawan debatnya misalnya. Dia dituduh bahwasanya saya misalnya telah menitipkan uang kepada kamu 1 juta. Kemudian dia apa? Enggak mengakui. Enggak, saya enggak merasa dititipi oleh engkau uang 1 juta. Itu namanya al-kadzib fil khusumah, dusta dalam bertikai, dusta dalam berdebat. Naam. Maka hati-hati masuk pada larangan berdusta. Bi an yad'i al-insan ma laisa lahu aw yanfi ma alaih. Seperti seorang mengaku apa punya hak atas orang lain padahal enggak ada, dia ngaku dusta. Wa yasmul kadzib, dan ini juga harus diperhatikan, dan masuk pada dusta juga adalah al-kadzib liyudhika bihin nas, berdusta dalam rangka membuat orang lain tertawa. 6 al-kadzib liyudhika bihin nas, berdusta dalam rangka membuat orang tertawa, melawak dia. Pokoknya gimana ceritanya pakai cerita dusta yang penting orang tertawa. Padahal kan tidak punya tujuan jelek, tujuannya baik, menyenangkan orang lain, tertawa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wailun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Tirmizi. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wailun liman haddatha fakadzaba liyudhika bihil qaum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang bercerita kemudian dia berdusta dalam ceritanya dalam rangka membuat orang lain tertawa. Nah, biasanya kan kalau dusta fil khusumah kan apakah untuk membuat orang lain tertawa? Tidak tentunya. Untuk menjatuhkan, untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau mengingkari sesuatu yang menjadi hak orang lain. Ini tidak. Tujuannya baik, membuat senang orang lain, membuat orang lain tertawa, tetapi dusta. Kata Rasulullah SAW, celaka bagi orang yang dia bercerita, kemudian berdusta dalam rangka membuat manusia tertawa. Liyudhika bihil qaum, supaya manusia kaum itu tertawa. Wailullahu thumma wailullah, 3 kali Rasul mengatakan wailullahu di awal, kemudian di akhirnya diulang 2 kali wailullahu, celaka dia, thumma wailullah, kemudian celaka dia. Maka ini ancaman bagi orang-orang yang suka melawak ataupun guyon tetapi dusta. Dusta itu hatta bercanda tidak diperbolehkan. Maka hati-hati dalam berbicara dengan kedustaan, walaupun bercanda, ancamannya keras. Ancaman kecelakaan atau apa? Wail, lembah yang ada di dalam neraka. Nah, yang bercanda saja ancamannya wail. Apalagi yang tidak bercanda. Ini menunjukkan bahayanya al-kadzib, perbuatan dusta. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya. Faedah yang berikutnya adalah Tahrimu ikhlafil wa'ad. Haramnya mengingkari janji. Haramnya mengingkari janji. Dia termasuk perbuatan munafikin. Yakni tentunya apa? Yang sengaja dia. Sengaja setiap atau dia berjanji kemudian untuk mengingkarinya. Bukan berjanji kemudian ada uzur. Nam yang menyebabkan dia tidak bisa menepati. Enggak masuk tentunya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sengaja mudah-mudah berjanji untuk dia mengingkarinya. Kalau ada uzur, maka dia kemukakan uzurnya, insyaallah tidak mengapa. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya tahrimul khianah. Faedah yang berikutnya adalah tahrimul khianah. Haramnya perbuatan berkhianat. Dan ini juga mencakup banyak perkara. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadza yashmulu al-i'timan 'alal 'ardi atau 'alal 'irdi. Ini mencakup 6 diberi amanah terhadap kehormatan. Seperti apa? Diberi amanah menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia, ternyata dia menyebarkan rahasia temannya orang lain yang diperintahkan untuk menjaga rahasia tersebut, maka khianat. Khianat dalam masalah kehormatan orang lain. Orang lain minta dijaga rahasia, justru apa? Dia menyebarkannya hatta terhadap anak kecil. 6 Ummu Sulaim 6 pernah berkata kepada anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dia ini adalah seorang anak kecil yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 Maka ketika itu Ummu Sulaim menanyakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik dan seterusnya. Maka Anas bin Malik mengatakan ini rahasia Rasulullah SAW. Maka Ummu Sulaim mengatakan jangan kamu ceritakan rahasianya Rasulullah SAW. Jangan mengatakan saya saja kasih tahu, yang lain tidak usah. Lah. Enggak bisa demikian. Kalau rahasia. Kalau rahasia itu pertama nyebarnya ya ke satu orang. Satu orang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjaga berkhianat, dipercaya dalam masalah kehormatan dia berkhianat. Begitu juga wa'alal mal. Berkhianat dalam masalah harta. Berkhianat dalam masalah harta. Dia dititipi harta, dititipi uang, barang, dan yang semisalnya. Kemudian ketika orang yang mau mengambil barang, dia mengingkari. Itu namanya khianat. Ini sifat yang jelek. Kenapa sifat yang jelek, atau sifat yang sangat jelek, sampai dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Naam al-khianah asyaddu khisalin nifaq wa a'zamuha. Kata Rasulullah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, khianat ini adalah perangai sifat munafik yang paling parah, yang paling besar. Khianat. Sudah sering atau sudah pernah kita sampaikan, kenapa kok khianat ini perkara yang paling besar atau perkara yang besar? Ini sifat munafik yang paling besar. 6 Dikarenakan orang yang berkhianat itu biasanya orang lain tuh sangat percaya kepada dia. Kemudian berkhianat. Beda kalau apa? Memang enggak ngasih kepercayaan. Maknanya apa? Orang sudah baik memberikan kepercayaan kepada dia, menitipkan barangnya ini dan itu, sudah husnuzon, berarti kan orang lain kepada dia. Husnuzon, ternyata dia mengingkari, itu parah berarti. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. 6 Maka Rasulullah SAW orang yang paling amanah ketika apa? Dititipi harta, sebagaimana ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau menyampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ataupun yang lainnya untuk mengembalikan semua titipan-titipan manusia kepada beliau. Ini menunjukkan ketika banyak manusia yang menitip kepada beliau, berarti dia menunjukkan beliau orang yang sangat amanah. Dan benar dikembalikan semua titipan-titipan mereka ketika beliau hijrah ke Madinah. Khonafiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau titipan hilang gimana? Dititipi orang hilang. Ganti apa enggak ganti? Ahmad Yani. Langsung. Nah, jangan langsung ganti-ganti. Oh ya, kalau enggak gitu enggak ada yang mau dititipi. Nah, dirinci khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau hilang itu tergantung ke, ini perhatikan, ini banyak enggak dipahami oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan orang khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita dititipi sesuatu oleh orang lain, nah, maka misalnya barang tersebut hilang atau barang tersebut rusak atau binasa dan seterusnya, maka mengganti atau tidaknya itu dirinci. Kalau hilang atau rusaknya itu karena keteledoran orang yang dikasih amanah, maka mengganti. Tetapi kalau dia bukan keteledoran orang yang dikasih amanah, maka dia tidak mengganti. Itu secara umum ya, pernah kita bahas di dalam fikih muyassar. Misal dia dititipi motor, nah, titip motor ya, taruh depan rumah malam-malam dibiarkan. Kemalingan, ganti. Tapi kalau dititip motor, ditaruh di apa? Garasinya, di gudang, di garasi ya, dikunci, digembok, dimaling sama orang, ganti apa enggak ganti? Enggak ganti. Berarti enggak ya? Ini wallahualam kalau di Indonesia berlaku apa enggak ganti ini. Nampaknya pokoknya ganti. Secara syar'inya demikian. Kalau dia bukan keteledoran, misalnya juga apa? Nitip motor di rumahnya. Silahkan titip. Nah, ditutup, nah, dijaga. La qaddarahullah, rumahnya terbakar. Nah, rumahnya terbakar, biasanya ya bukan keteledoran, bukan sengaja bikin api dalam rumah untuk bakar-bakar. Nah, tah listrik atau apa, maka yang demikian tidak mengganti. Sehingga dilihat apakah rusaknya, hilangnya barang tersebut karena keteledoran atau tidak. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa sifatul munafikin. Yaitu kalau dia berbicara berdusta, kemudian kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau diberi amanah dia berkhianat, dan kalau dia bertikai, berdebat, dia berlaku fajir, curang. Curang nanti biasanya juga masuk padanya dusta. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an, begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada beberapa penyebutan tentang sifat-sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang-orang Yahudi, sifat-sifat orang Nasrani, begitu juga sifat-sifat orang-orang munafikin. Nah, disebutkan sifat-sifat mereka ini, sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani, banyak disebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Ma'idah, cukup banyak. Begitu juga sifat orang-orang munafikin. Di antara tujuannya ya khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, bukan sekedar menjelaskan mereka itu jelek. Hati-hati. Bukan sekedar apa? Menjelaskan berarti orang kafir itu sangat jelek. Orang Yahudi itu sifatnya demikian berarti sangat jelek. Orang Nasrani sifatnya demikian juga sangat jelek. Orang munafikin sifatnya sangat banyak. Allah sebutkan dalam Al-Quran sangat jelek mereka itu. Bukan sekedar itu mereka. Memang jelek. Tetapi ketika disebutkan dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW demikian, maknanya jangan sampai kaum muslimin itu meniru sifat-sifat mereka. Ketika disebutkan sifatul Yahud, maka maksudnya, Yahudi jelek, tetapi maksudnya adalah supaya kaum muslimin itu jangan meniru, bersifat, berbuat dengan sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi. Begitu juga ketika menyebutkan tentang orang-orang munafikin di dalam Al-Quran, maknanya kita Berhati-hati, jangan sampai sama perbuatan kita dengan orang-orang munafikin. Jangan kita kalau berbicara berdusta, sifatul munafikin. Jangan ketika berjanji mengingkari. Jangan ketika diberi amanah dia berkhianat. Dan jangan ketika dia berdebat dia fajir. Maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat orang-orang munafikin yang lainnya, yang kita harus berhati-hati darinya, di antaranya adalah, terkhusus ketika berbicara ini, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dia dusta, itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti di dalam surah Al-Munafikun, yang menyebutkan mereka itu sukanya berdusta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang orang-orang munafikin, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau Rasulullah. Wallahu yashhadu innak wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sesungguhnya Allah mengetahui engkau adalah Rasulnya. Setelah itu Allah mengatakan apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya dan Allah menyaksikan bahwasannya orang-orang munafikin itu orang yang berdusta. Begitu pula dalam ayat-ayat yang lainnya, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menjelaskan sifatul munafikin, terkhusus ketika dia berjanji dusta, yang harus kita berhati-hati, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-75 dan 76. Perhatikan janji mereka yang harus kita berhati-hati darinya. Wa minhum man ahadallah, dan di antara mereka kata Allah ada yang berjanji kepada Allah. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, seandainya Allah memberikan kepada kami keutamaannya. Ingat sudah kita bahas, keutamaan itu identik biasanya dengan apa? Harta, duit, kekayaan dan semisalnya. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah seandainya, bukan in saja tapi lain, benar-benar seandainya Allah memberikan kepada kami kekayaannya, keutamaannya, kami benar-benar akan bersedekah dan benar-benar kami akan menjadi orang yang soleh. Apa kata Allah dalam ayat yang berikutnya? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Maka tatkala Allah berikan kepada mereka keutamaannya, Allah jadikan dia berhasil usahanya, kaya, dia bakhilu bihi, dan maka dia pun menjadi orang yang bakhil. Bakhilu bih, bakhil dengan hartanya, bakhil dengan keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah mengatakan bakhilu bihi, bakhil dengan keutamaan yang Allah berikan. Ini menunjukkan, selain menjelaskan sifat orang-orang munafikin yang dia mengingkari janjinya untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang soleh, ini menunjukkan keutamaan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau harta kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam, jangan sampai membuat orang itu bakhil. Karena kekayaan itu disebutkan di sini bakhilu bihi, bakhil dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pada hakikatnya bukan miliknya dia, miliknya Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bakhil biasanya merasa itu memang haknya dia, memang hasil usahanya dia, biasanya dia akan bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan kata Allah, dan mereka berpaling sombong. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka berpaling. Ini menunjukkan ya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, faedah tambahan bahayanya kekayaan, bahayanya harta itu menyebabkan dua sifat jelek dari ayat ini. Kekayaan itu di antara bahayanya akan menimbulkan dua sifat jelek. Yang pertama bakhil, pelit. Ya, kalau miskin pelit ya memang, ya memang enggak ada yang mau dibanggakan, enggak ada yang mau di apa, disedekahkan dan seterusnya. Biasanya apa? Orang itu pelit ketika punya harta, tabiat manusia. Dia kadang memberi, seringnya tidak memberi. Nah, dominannya dia tidak memberi, dominannya dia apa? Pelit. Dan kalau memberi pun memberinya enggak banyak. Itu sifat manusia. Dan yang kedua, di antara efek negatif dari banyaknya harta itu biasanya adalah sombong. Watawallaw wa hum mu'ridun, sukanya melengos dari orang. Berpaling dari manusia, mu'rid a'rada, berpaling enggak mau akrab-akrab dengan orang, lagi banyak duit, lagi banyak harta kekayaan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, harus berhati-hati. Nah, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Ayat ini menjelaskan dua sifat munafikin, yaitu mengingkari janjinya dan suka berdusta. Di antara sifatul munafikin yang khonafidin rahimani wa rahimakumullah adalah apa? Suka menipu kaum muslimin. Mukhada'ah, melakukan khida', melakukan apa? Penipuan kepada kaum muslimin, kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam suratul Baqarah, Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu wa amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bin mu'minin. Penjelasan sifatul munafikin, dan di antara manusia kata Allah ada yang enam mengatakan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal mereka tidak beriman. Apa lanjutan ayatnya? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dengan mereka menampakkan apa? Kebaikan-kebaikan dan menampakkan kebaikan-kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Kalau para salaf sebaliknya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, nam mereka tidak menampakkan kebaikan. Ya, kejelekan juga tidak ditampakkan, tapi kebaikannya juga tidak ditampakkan, tapi orang-orang munafikin sengaja menampakkan kebaikan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sifatul munafikin itu pandai bersilat lidah. Nah, atau tadi fajir kalau berdebat. Kalau orang dia berdebat, dia fajir. Ya, ini apa? Masuk padanya berdusta, maunya menang sendiri dan seterusnya. Karena memang dia pandai bersilat lidah. Nah, lincah lisannya dalam berbicara. Sebagaimana dalam suratul munafikin apa? Wa iyyakulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Naam, kalau mereka berbicara, naam, engkau apa? Mendengarkan ucapan mereka. Terkesima dengan pembicaraan dia. Ini semakna pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum al-munafiqu alimul lisan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku khawatirkan, yang di antara perkara yang aku khawatirkan, yang aku takutkan kepada kalian, menimpa kalian, adalah adanya seorang munafik yang pintar lisannya, yang lincah lisannya. Fajar. Naam, idza khasama fajar. Kalau berdebat tuh apa? Fujur, berlaku curang dia. Naam, curang karena apa? Karena pintar lisannya tadi. Naam, kalau orang berdebat dikatakan curang itu karena memang apa? Pintar lisannya. Ketika orang melakukan perdebatan, kalau ketika ada kasus-kasus sidang, itu kan yang cukup menentukan adalah kepintaran apa lisan untuk menang atau tidaknya kepintaran dalam berbicara. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara sifatul munafikin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-79. Sifatul munafikin yang kita harus berhati-hati padanya adalah, sebelum mana bawakan ayatnya, suka meremehkan kebaikan orang lain. Hati-hati, jangan sampai kita demikian. Suka meremehkan pengorbanan, kebaikan orang lain. Diolok-olok, cuma segitu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-79, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat, walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Allah mengatakan orang-orang yang mencela kaum mukminin yang bersedekah dengan sukarela. Orang-orang yang mencela kaum muslimin, kaum mukminin yang bersedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang bersedekahnya ya sesuai dengan kemampuan. Seadanya dicela. Maka fayaskharuna minhum, mereka mencela kaum mukminin ini. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah disebutkan di dalam hadis tentang apa? Tatkala nazalat ayatu sadaqah, ketika turun ayat tentang sedekah. Ketika turun ayat tentang sedekah, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat semangat mereka bersedekah. Semangat tanpa pandang besar ataupun kecil. Yang punya banyak dia pikul di pundaknya. Dia pukul di pundaknya, karung apa, gandum dan seterusnya dibawa kepada Rasulullah SAW bersedekah. Ada yang cuma bawa satu mud ataupun setengah mud. Maka orang-orang munafikin ini, mereka mengatakan kepada orang yang banyak sedekahnya, wah, pamer kamunya, ria. Nah, yang banyak dibilang apa? Ria. Kepada orang yang sedikit, dia mengatakan Allah gak butuh dengan yang sedikit kayak gini. Gimana? Enggak ada benarnya orang-orang munafik ini. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sementara dia tidak melakukan apa-apa. Hobinya komentar. Orang yang berbuat baiknya banyak, sedekahnya banyak dikomentari enggak ikhlas. Kemudian orang yang sedikit dibilang apa? Allah enggak butuh dengan yang sedikit ini. Enggak bermanfaat kalau sedikit ini. Untuk apa sedikit? Ini hati-hati. Ciri-ciri orang munafikin dalam ayat ini meremehkan apa? Perbuatan baik orang lain. Maka jangan sampai kita terkena penyakit ini, meremehkan perbuatan apa? Baiknya orang-orang lain. Di introspeksi dirinya masing-masing. Kalau ada orang lain yang banyak perbuatan baiknya, jangan sampai mengatakan wah, pengin pamer, pengin dikatakan demikianlah. Nah, kalau ada yang dikit maka jangan sampai diremehkan. Tapi apa? Dia bersyukur kepada Allah kalau dia tidak demikian. Yang berikutnya. Di antara sifatul munafikin yang berikutnya adalah. Yang keberapa berarti? Banyak. Dalam hadis disebutkan 4. Ini tambahan-tambahan yang lainnya. Di antara sifatul munafikin, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau beribadahnya riya. Kemudian apa? Sifatul munafikin yang berikutnya adalah malas dalam menunaikan sholat berjamaah. Malas dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ataupun mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Perhatikan. Nah, maksudnya tidak lain supaya kita jangan meniru mereka. Kalau kita hendaknya berupaya kalau beramal sholat dan yang semisalnya ikhlas, jangan riya. Dan kalau mengerjakan sholat, diupayakan semangat mungkin. Jangan bermalas-malasan supaya tidak apa mirip dengan orang-orang munafikin. Dan hendaknya menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disebutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sifatul munafikin yang tiga ini Allah sebutkan dalam suratul Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sangat jelas, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu mereka ingin menipu Allah. Mereka menipu Allah dalam keadaan Allah lah yang menipu mereka. Yani membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka ini sholat, orang-orang munafikin sholatnya malas, terpaksa, sangat malas. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus sholat isya dan sholat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, inna athqalas sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Semua sholat itu berat bagi mereka, cuma yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya pasti mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh itu walaupun merangkak. Ini tentunya yang dimaksud adalah sholatul jamaah. Nah, sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Dikatakan mereka malas, mereka ini. Karena memang kelihatan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang di rumah enggak kelihatan dia malas atau enggak tahu orang. Nah, tapi yang menjadi hitungan itu yang wajib dulu. Yaitu sholatul jamaah di masjid yang lima waktu. Maka maksudnya adalah kita harus menjadi orang yang semangat di dalam menunaikan sholat, terkhusus sholat subuh dan juga sholat isya yang Rasul menyatakan lau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui keutamaannya, mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Nah, itu menunjukkan sudah parah kan? Sudah parah seorang berjalan dalam keadaan merangkak. Kita enggak ada yang sampai semangat bekerja sampai berangkat bekerja walaupun merangkak. Ada enggak nyadap capek-capek walaupun berangkat, ya enggak bisa nyadap merangkak. Nah, dan seterusnya. Ini salat isya dan salat subuh, seandainya mereka tahu keutamanya akan didatangi walaupun merangkak. Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia, pamer, ingin dilihat oleh manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini khanahuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sedikit lagi. Sudah lewat sejam belum? Di antara sifatul munafikin adalah senang dan bencinya karena dunia. Senang dan bencinya, ridha dan bencinya itu karena dunia. Kalau dia dapat bagian dunia, dia senang. Kalau dia enggak dapat, dia enggak senang. Maka berhati-hati dari sifat yang demikian. 6. Senang kepada seseorang gara-gara dikasih atau tidak dikasih. Itu sifatul munafikin yang harus kita hindari. Terkhusus di zaman sekarang ini. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. 6. Banyak walhamdulillah yang dapat bantuan-bantuan sosial, corona, dan yang semisalnya. Banyak sekarang ini orang yang suka dan tidak kepada penguasa itu, terkhusus kepala desanya, itu gara-gara apa? Dunia. Nah, kalau dikasih, masya Allah, senang, bagus nih yang kepala desanya, luar biasa. Nah, tapi kalau enggak dikasih, ya Allah alam, bilang enggak bagus, mungkin enggak berani, di belakang cuma ngomelnya banyak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini hati-hati, mirip dengan orang-orang munafikin yang senang atau tidak itu tergantung dikasih atau tidak, perkara dunia. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan dalam surah At-Taubah juga, ayat yang ke-58. Allah mengatakan wa minhum may yalmizuka fis shadaqat. Perhatikan, sangat mirip. Nah, orang-orang munafikin menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penguasa ketika itu. Allah mengatakan wa minhum may yalmizuka fis shadaqat, dan di antara mereka ada yang mencela engkau gara-gara sedekah. Gara-gara apa? Sedekah, zakat dan semisalnya. Fa in utu minha radu, maka jika mereka diberi, dikasih, mereka senang, ridha. Wa illam yu'tau minha idzahum yaskhatun, dan jika mereka enggak dikasih dari harta sedekah itu, dari pembagian-pembagian tersebut, ternyata tiba-tiba mereka marah, nam, benci, mendongkol dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alangkah miripnya kebanyakan kejadian-kejadian di daerah-daerah sekarang ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cinta ataupun senang dan bencinya gara-gara dunia. Maka tentunya ahlu sunnah wal jamaah diupayakan jangan demikian. Terserah, kalau yang enggak dikasih enggak perlu apa benci, kalau yang dikasih bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Ini khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sifatul munafikin yang kita harus berhati-hati padanya adalah sifatul munafikin itu senang kalau melihat orang lain itu kesusahan. Senang kalau melihat orang lain, kaum mukminin itu susah. Dan jengkel, enggak senang, benci kalau melihat orang lain mendapatkan kesenangan. Hati-hati ini. Ini harus hati-hati ini, mirip apa? Hasad. Dan perlu dibereskan, fadhol. 6. Mereka apa? Senang kalau melihat kesusahan orang lain, dan sebaliknya kalau orang lain itu senang mendapatkan kenikmatan, mereka apa? Benci. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-50. Allah mengatakan in tusibka hasanatun tasuhum. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, mereka sakit hatinya. Mereka apa? Kecewa. Allah mengatakan kalau engkau mendapatkan kebaikan, mereka kecewa, sakit hatinya. Itu kalau mendapatkan kebaikan, kecewa, jengkel. Wa in tusibka musibatun yaqul qad akhadna min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Dan sebaliknya kata Allah, kalau engkau kena musibah, kalau engkau tertimpa musibah, kesusahan, mereka mengatakan, bukankah kami, sungguh kami telah berhati-hati sebelumnya. Ini, hati-hati juga ucapan demikian. Sudah dibilang, hati-hati, sudah dibilang begini, hati-hati. Nah, seharusnya ketika tertimpa musibah, tinggal mengatakan, qadarallahu ma syaa fa'al, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yatawallaw wa hum farihun. Dan ketika melihat orang lain, engkau mendapatkan musibah, mereka berpaling dalam keadaan yafrahun. Apa? Gembira. Senang. Senang. Kalau orang lain, umat Islam, Rasulullah dalam hal ini, asalnya adalah apa? Senang. Kalau melihatnya mendapatkan musibah. Maka hati-hati. Kalau kita memiliki sifat yang demikian. Mirip dengan sifatul munafikin, walaupun tentunya tidak bisa diponis sebagai orang-orang munafikin. Tapi apa? Hati-hati, ini termasuk sifatnya orang-orang munafikin, senang kalau melihat orang lain mendapatkan kesusahan, atau sebaliknya kecewa, sedih, jengkel kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Khonafiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir nampaknya di antara sifatul munafikin yang harus kita berhati-hati darinya adalah orang-orang munafikin itu adalah orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang pelit, susah mengeluarkan hartanya. Orang-orang yang bakhil, pelit, susah mengeluarkan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lupa surat apa nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-muna juga surat At-Taubah, lupa nyatat ayatnya. Allah mengatakan al-munafiquna wal-munafiqat, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Naam, sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu memerintahkan dengan yang mungkar, memerintahkan untuk saling berbuat jelek dan melarang dari yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan Allah mengatakan yaqbiduna aydiyahum, mereka itu pelit menggenggam tangan mereka. Yaqbiduna aydiyahum, menggenggam tangannya. Kalau genggam itu kan jarang ngasih genggam. Ada enggak orang ngasih genggam? Ngasih duit pakai genggam. Mesti buka kan? Nah, kalau dermawan yabsutuna aydiyahum, kalau itu namanya dermawan membuka tangannya. Tapi kalau yaqbiduna aydiyahum, enggak bisa memberi dia. Enggak bisa memberi. Tidak bisa. Artinya apa? Ini kiasan orangnya sangat pelit, sangat apa? Bakhil. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati dengan sifat bakhil, iyyakum wasyuh. Hati-hati kalian daripada sifat pelit, bakhil, fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh. Hanya saja yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah asyuh. Nah, ini diantara sifatul munafikin yang bisa kita sebutkan, yang intinya kita harus berhati-hati jangan sampai kita memiliki sifat yang demikian, perangai yang demikian, dan perbuatan yang demikian. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Kepada Allah, kalau ada yang keliru dan salah, saya mohon ampun. Dan kalau ada yang perlu diperbaiki, tolong disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hifdzakumullah.